Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah karena di kesempatan saat ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni. Dan kita akan lanjutkan di bab yang baru setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang bab salam. Sekarang kita masuk di bab yang baru yaitu bab Al-Qard. Atau bab tentang utang piutang. Dan ini merupakan pembahasan yang cukup penting karena kita bisa menemukan transaksi ini dalam keseharian kita dan dia merupakan transaksi yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau akad salam mungkin tidak semua menemukan, tapi kalau akad qard itu utang piutang itu dalam hal-hal keseharian mungkin kita sering melakukan. Mungkin dengan nominal yang kecil atau dengan nominal yang lebih besar ataupun mungkin dengan nominal yang sedang. Maka apa sebenarnya qard, apa sebenarnya utang piutang dalam tinjauan fikih? Di sini dinyatakan babul qard, al-qard itu termasuk dalam kelompok akad tabarru'. Karena akad dalam muamalah itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada namanya akad mu'awadat, di antaranya juga ada namanya akad tabarru', dan di antaranya ada akad tausikot. Jadi ada tiga akad di sini yang disebutkan oleh beliau. Nah, rohan, doman, barang gadai, barang jaminan, kemudian penjamin berupa orang, ini merupakan contoh akad yang ada di kelompok tausikot. Jadi tausikot itu akad di kelompok apa? Dia fungsinya adalah sebagai penjamin hak agar hak orang lain bisa dipastikan diterima atau didapatkan. Jadi gunanya barang gadai, gunanya jaminan, gunanya penjamin berupa orang itu fungsinya adalah untuk memastikan hak seseorang bisa dia dapatkan secara utuh. Lalu ada contoh akad hibah, ada akad wasiat, ada sedekah, dan yang semisal, ini masuk di kelompok tabarru'at. Nah, al-qardu, utang piutang itu, dia masuk di kelompok tabarru'at. Kelompok akad tabarru', akad sosial. Akad yang sifatnya satu arah. Sedekah, memberikan wasiat, memberikan hibah, dan dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Lalu wa'uqudul mu'awadat kal bai' wal ijarah. Nah, yang masuk kelompok mu'awadat, akad komersil, akad yang dua arah dia ada pertukaran imbalan dengan bayaran, itu di antara contohnya adalah jual beli dan ijarah. Kita sudah membahas jual beli tapi ijarah kita belum bahas gitu ya. Al-qardu fil lughah. Nah, sekarang kita lihat definisi. Apa definisi dari utang? Secara bahasa al-qat'u. Jadi utang al-qardu itu secara bahasa maknanya memotong. Jadi dia mengambil. Seperti apa? Pakaian itu atau gunting nanti juga fungsinya memotong as-saub. Ya, jadi orang kalau punya kain, dia ingin buat baju maka dia akan potong, dia akan gunting. Nah, sedangkan hubungannya dengan makna secara istilah, yaitu adalah i'ta'u malin liman yantafi' bih wa yarudu badalah. Jadi apa itu utang? Utang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan orang itu akan mengembalikan badalnya. Jadi perhatikan yang dikembalikan adalah badal atau pengganti. Nah, ini akan membedakan dengan ariyah, dengan pinjaman. Karena kalau pinjaman yang dikembalikan adalah zatnya atau ainnya. Jadi perhatikan pada saat A dan B melakukan sesuatu. A ngasih ke B, lalu B nanti akan kembalikan ke A. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di sini barangnya barang yang sama, dan dari B akan dikembalikan barang yang sama kepada A, ini adalah zat yang sama yang diambil B. Itu namanya apa? Pinjam atau aria. Tapi kalau berbeda, itu namanya utang atau kord. Kalau B kasih pengganti, itu yang tadi dikasih nama utang atau kord. Nah, sebagai contoh apa? Misalnya A kasih uang ke B, ya, sebagai contoh objeknya adalah uang. Uang ini bisa dia menjadi utang, dan uang bisa menjadi pinjam. Nah, ini pinjam dalam bahasa Arab ya, aria. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia itu, pinjam uang dengan utang uang itu dianggap semakna. Nah, tapi kalau utang uang, misalkan si B waktu ngambil, yang dia ambil nomor serinya 123. Di uang itu kan ada nomor seri ya. Nah, anggap nomor seri uang yang diambil 123. Lalu waktu dia kembali, uangnya nomor serinya 456. Nominalnya sama, 100 ribu misalkan. Itu berarti utang. Tapi kalau si B ambil uang dari A 100 ribu dengan nomor seri 789, dan kemudian pada saat kembali uang 100 ribunya juga nomina serinya 789, itu namanya pinjam. Bisa dibedakan ya antara pinjam dengan utang. Jadi boleh enggak pinjam uang? Boleh. Misalkan apa, si B belum pernah foto tidur di atas uang, misalkan. Atau si B pengen buat video backgroundnya itu uang, misalnya. Dan yang punya uang banyak itu adalah si A. Jadi dia bilang sama A, saya boleh gak pinjam uang kamu, nanti uang kamu saya tempel ke dinding jadi background video saya, dan saya akan buat video. Nanti setelah itu saya kumpulin lagi uangnya, saya balikkan ke kamu. Itu berarti posisinya pinjam. Atau misalnya, apa contoh pinjam? Pinjam motor, pinjam mobil. Nah, pinjam motor itu kira-kira yang dikembalikan dengan yang diterima sama atau beda? Sama. Jadi, yang dia ambil motornya adalah platnya sekian, nomor seri sekian, ya nanti yang dia akan pulangkan motor yang sama. Nggak mungkin motor yang berbeda. Mobilnya juga sama. Yang dikembalikan ya mobilnya warna apa. Kalau si B pinjam motornya warna merah, kembalinya jadi warna hitam, ganti mereknya, ya ini jadi masalah berarti. Marah si A nanti. Itu maksud dari perkataan penulis, yang dikembalikan adalah badal atau pengganti. Kalau yang dikembalikan ainnya, zat yang sama, itu namanya pinjam atau ariyah. Wahad tarifihi nazar, cuman di ini dikomentari oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah tentang definisi. Ini kan kita mau mendefinisikan utang, gitu ya. Nah, di yang sahih kata beliau, tamli kumal. Kalau tadi penulis menyebutkan ito umal, apa bedanya ito dengan tamlik? Jadi definisi utang ini kan mau didefinisikan. Utang itu apa sih? Gitu. Nah, versi 1 tadi bilang, ikto. Ikto itu ngasih. kasih harta, kemudian nanti dimanfaatkan, kemudian kembalikan gantinya. Nah, beliau mengoreksi kata-kata kasih harta ini. Jadi utang itu bukan kita sekedar ngasih harta, enggak. Tapi di situ adalah memindahkan kepemilikan harta. Tamlik. Tamlik itu artinya memindahkan kepemilikan dari si pemberi utang, si kreditur kepada debitur. Memindahkan kepemilikan harta, sehingga kemudian ini sama, bisa dimanfaatkan, lalu dikembalikan gantinya. Yang ini i'ta'u mal, yang ini tamliku mal. Apa perbedaan dari dua definisi ini, dua versi ini? Beliau mengatakan, kalau kita sekedar mengatakan i'ta'u mal, ngasih harta kepada orang lain untuk dia manfaatkan, ini berarti si muktarid, si debitur, pihak yang mau berutang itu, la yamlik illal intifa, yang dia miliki hanya memanfaatkan barang. Ya, jadi ya kamu hanya bisa memanfaatkan, tapi tidak bisa kemudian melakukan transaksi yang lain. Wal haqiqa annahu yamlikul ain milkan tamman. Pada hakikatnya sebenarnya yang terjadi ketika ada orang berutang, dia memiliki barang itu secara sempurna, utuh. Makanya pasti ada perpindahan kepemilikan. A kasih ke B, kalau B bisa bertindak sesukanya pada barang, itu menunjukkan bahwa dia pemilik. Jadi ketika B ngasih, ini ya B, mobil saya, motor saya. Kalau B bisa menjual barang itu, bisa modifikasi barang itu, berarti barang itu jadi milik si B. Beda halnya kalau dia sekedar minjam. Ya. Kalau minjam itu dia hanya bisa pakai, tapi dia tidak bisa memberikan perlakuan yang lain. Makanya beliau mengoreksi, definisi utang adalah tamliku mal, adanya perpindahan kepemilikan. Lalu di sini dinyatakan wa huwa aqdu irfaqin. Utang itu masuk di kategori atau kelompok irfaq. Kelompok yang tujuannya adalah untuk cari pahala. Jadi orang ngelakuin utang piutang itu tujuannya adalah pahala. Tamlik al-mukrot lil muktarid. Jadi tujuannya adalah memindahkan kepemilikan barang atau harta kepada si penerima utang. Ini kata kunci atau poinnya. Nah, bisa dia barang, bisa dia jasa. Nah, jadi ada ulama berbeda pendapat. Apakah objek utang itu hanya bisa berupa barang atau jasa bisa juga? Jadi yang barang itu sepakat, boleh, ain. Tapi kalau yang bentuknya jasa, ini ada dua. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau bagi yang membolehkan, berarti adanya perpindahan barang dan jasa kepada pihak yang berutang. Jadi sekali lagi yang perlu dicatat, ketika dibilang utang itu akadnya irfak. Jadi akad irfak itu maksudnya apa? Dia lawan dari mu'awadhah, lawan dari murabahah. Pada saat orang ngutangin, maka enggak ada tujuan, enggak ada kepentingan untuk ngambil keuntungan. Itu maksudnya. Ketika dibilang utang itu adalah akad irfak ya. Berarti orang harus paham ketika dia ngutangin seseorang, dia enggak boleh anggap itu komersil dan dia enggak boleh ambil keuntungan dari tindakan dia memberikan piutang. Itu catatannya. Dan itu konsekuensinya. Wa innama huwa ihsanun mahdhun. Ini murni tindakan sosial, tindakan ihsan, tindakan perbuatan baik. Walihaza, jadi perhatikan konsekuensinya ya. Ketika dibilang utang masuk kategori irfak, apa konsekuensi pertama? Orang ketika ngutangin tidak boleh ngambil keuntungan. Dan apa konsekuensi keduanya? Utang ini dia mendapatkan kebolehan ataupun mendapatkan izin dari syariat, meskipun secara hakikat atau secara praktek mekanisme, dia sama seperti praktek riba. Coba perhatikan, ketika kita membahas akad sharf ya, ketika kita membahas akad riba, kita sudah lewati pembahasan tentang riba. Kalau ada orang menjual satu dirham dengan satu dirham dan tidak tuntas serah terimanya, itu jadi riba dia. Jadi riba nasi'ah. Jadi A mau tukar uang 100 ribu satu lembar dengan uang 20 ribu lima lembar. Pada saat dia hanya kasih 100 ribu, kemudian dia baru terima dua lembar, tiga lembar, belum sampai lima lembar, tidak boleh. Jadi riba nasi'ah. Tapi kalau kemudian ada orang ngutangin dirham, lalu kemudian setelah sebulan baru dibayar, itu nggak dibilang riba. Walaupun secara praktek nggak ada bedanya kan dengan riba, gitu ya. Wala yakhtalif illa bil qasdi. Apa yang membedakan? Niatnya saja. Pada saat transaksi tukar menukar uang, itu ada kepentingan apa? Komersil. Ada kepentingan apa? Mu'awadot. Ini loh, saya kasih 100 ribu, sini untuk saya uang 20 ribu 5 lembar. Itu mu'awadot. Dan ada batasan dan ketetapan dari syariat, kalau mau tukar menukar uang harus serah terima secara tunai. Tapi pada saat utang boleh, misalkan si B ngutang dari A 100 ribu, lalu kemudian besok dia bayar, B ini saya mau bayar utang setelah sebulan dikasih uang 20 ribu 5 lembar. Dan itu sah dan itu tidak dipermasalahkan. Jadi, walam makan al-maksud bil qardil irfaq wal ihsan sara jaizan. Jadi perhatikan di sini, ketika niatnya orang adalah ihsan, berbuat baik, membantu, menolong, maka menjadi boleh dan syariat tidak menganggap itu riba. Lalu kemudian sekarang kita lihat hukumnya. Apa hukum utang piutang atau apa hukumnya qard? Wa huwa mandubun. Ini binisbah lil mukrit. Jadi kalau kita membahas hukum utang piutang gitu ya. Nanti hukum ini kembali ke dua pihak. Si kreditur atau si mukritnya tadi yang memberikan piutang, lalu bagi si debitur, orang yang berutang itu, pihak yang berutang. Bagi si debitur hukumnya sunnah atau mandub atau dianjurkan. Bagi si debitur nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, binisbah lil mustaqrid fahuwa mubah. Bagi debitur orang yang berutang maka hukumnya mubah. Sehingga tidak boleh kita mengatakan haza minal mas'alah al mazmumah. Gak boleh bilang kamu nih utang terus gitu ya. Utang itu perbuatan tercela. Enggak. Secara prinsip hukumnya adalah mubah. Ini basicnya. Jadi kalau ada orang mau berutang, halal bagi dia untuk berutang. Fahuna tarafan. Ada dua pihak dalam hal ini. Mukrit dan mustaqrit. Debitur dan mukrit itu berarti kreditur dan mustaqrit debitur. Al-mukrit itu adalah al-qard fi haqqihi mandub. Jadi kalau kita posisinya adalah pihak yang dimintai utang, ada orang datang, tolonglah saya diutangin, maka hukum memberikan piutang itu sunnah. Mustahab, dianjurkan. Wa dzalika li'annahu minal ihsan. Fayadkhul fi umumi qaulillahi ta'ala. Kenapa kok dihukumi sunnah? Karena ini termasuk perbuatan baik. Perbuatan ihsan dan dia masih masuk dalam cakupan firman Allah wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, innallah, karena sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, Allah itu suka sama orang-orang yang berbuat baik. Dan memberikan piutang termasuk perbuatan baik. Wa min haitsul ma'na fa inna fihi dafu hajah akhika al muslim. Ini yang pertama, dan kemudian di antara maknanya adalah karena pada saat orang memberikan piutang, dia membantu saudaranya keluar dari kesulitan dan masalah. anaknya sakit, mau berobat, tidak punya uang. Datang, tolonglah saya diutangin untuk biaya berobat anak saya. Kemudian apalagi, ya, ada butuh sesuatu, dia enggak sengaja merusak barang orang. Kalau enggak nanti dia dipenjara dan dia enggak punya uang, dia berutang. Nah, warubama yakunul qardu ahyanan aktsar thawaban minas shadaqah. Bahkan di sini beliau mengatakan pada konteks tertentu utang itu bahkan bisa lebih besar pahalanya dari sedekah. Apa alasan dan pertimbangan beliau? Karena li'annahu la yastakrid illa muhtaj fil ghalib. Pada umumnya, orang itu kenapa kok sampai berutang? Karena memang dia dalam kondisi benar-benar membutuhkan. Orang itu kalau nggak terdesak, itu nggak mau dia utang. Itu orang yang fitrahnya normal ya. Gitu. Dalam artian, beliau membahas orang dalam kondisi normal itu tidak akan berutang untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya. Dia tidak akan berutang hanya untuk sesuatu yang sifatnya adalah gaya hidup, gitu ya, untuk membeli barang-barang mewah. Tidak. Orang yang fitrahnya masih benar, fitrahnya masih lurus, itu dia akan berutang karena memang kondisinya benar-benar membutuhkan untuk berobat, untuk kemudian urusan darurat dan seterusnya. Ya, bukan untuk foya-foya, bukan untuk membeli sesuatu yang sifatnya levelnya mungkin sekunder atau tersier, barang mewah dan yang lain, enggak. Nah, wasodakoh itu yang dimaksud oleh beliau, sehingga pada saat beliau bandingkan ketika memberikan piutang kepada orang yang darurat, orang yang benar-benar membutuhkan, itu pahalanya bisa lebih besar. Wasodakoh afdal min jiha annaha. Nah, memang sodakoh ini menang di satu sisi karena dia tidak mengganggu zimmah. Orang kalau sedekah kan sudah lepas ya. Jadi enggak ada yang menggantung. Si debiturnya enggak harus mengembalikan. Sehingga enggak ada beban bagi si debitur. Jadi, falam yakun fi zimmatihi syai. Jadi, secara kalau ditanya mana yang lebih afdal, sedekah atau ngutangin gitu ya. Tergantung gitu. Pada konteks tertentu, memberikan utang itu lebih besar pahalanya. Pada konteks satunya lagi, memberikan sedekah itu lebih utama karena apa? Ya, dia tidak mengikat ya, artinya tidak ada kewajiban si penerima uang untuk mengembalikan. Wa yajibul qardu ahyanan fi ma idza kana al muqtarid muttarran. Nah, perhatikan. Kalau posisinya pihak yang berutang, debitur itu benar-benar darurat, muttar, maka bisa jadi wajib utang bagi dia. Jadi bukan hanya mubah ya. Bahkan bisa menjadi wajib ketika la tandafi daruratu illa bil qard. Untuk bisa menyelamatkan kondisi darurat dia, satu-satunya cara, satu-satunya solusi adalah berutang, maka itu dia harus lakukan. Walakin la yajib illa ala man kana qadiran alaihi min ghairi darar alaihi fi maunatih wala maunatih iyalih. Jadi kalau kita lihat di sini tadi. Sorry, itu tadi posisinya si kita masih membahas kreditur ya. Nah, sunnah ini nanti dia bisa berubah menjadi wajib gitu ya. Kalau posisi si debiturnya itu benar-benar terdesak, darurat. Pada kondisi darurat sehingga ini orang butuh ditolong. Itu boleh. Nah, kalau yang sunnah tadi karena memang umumnya orang itu butuh. Benar-benar membutuhkan. Jadi utang itu bukan lagi untuk foya-foya, enggak. Tapi benar-benar karena dia kondisinya butuh. Nah, tapi kapan menjadi wajib bagi si kreditur? Jawabannya adalah debiturnya darurat, orangnya butuh banget. Tapi pastikan bahwa kondisinya kreditur itu adalah orang yang qadiran. Orang yang mampu dia. Sehingga tidak merugikan atau tidak memudaratkan dirinya dan tidak memudaratkan keluarganya. Jangan sampai kemudian ini uang untuk nafkah keluarga sebulan. Ini uang untuk kebutuhan dia. Lalu kemudian dia lepaskan untuk orang lain. Keluarganya malah gak bisa makan, ini jadi masalah. Jadi wajib bagi mereka yang memang punya kelebihan. Sehingga perhatikan, sebelum menolong orang lain, lihat apa yang wajib bagi kita gitu ya. Memang kita juga kasihan, ingin bantu, tapi lihat kondisi masing-masing. Kama annahu yakunu ahyanan haraman idza kana al-muqtarid iqtarada li amal muharram. Nah, hukumnya bagi si kreditur itu bisa berubah menjadi haram kalau posisinya si debitur berutang untuk melakukan sesuatu yang haram. Jadi kan kita itu kalau ada orang datang mau berutang, kita kan nanya, Pak, atau yang mau berutang itu bilang, boleh enggak saya diutangin sekian juta, ya sekian ratus ribu, untuk apa Pak butuh uang? Ya saya pengen beli khamer, atau ini ada anak pengen alat musik gitu ya, atau apalagi misalkan dia berutang untuk melakukan sesuatu yang haram, maka tidak boleh bagi si kreditur memberikan utangan kepada orang ini. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, itu kaidahnya. Jangan kalian kerjasama ta'awun tolong menolong dalam tindakan dosa dan maksiat. Walakinnahu min haitsul asl huwa binisbah lil muqrid mandub. Tapi kembali ke basicnya, apa hukum memberikan piutang? Jawabannya sunnah. Karena itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Nah, sekarang kita pindah ke sisi yang kedua, yaitu si mustaqrid. Makanya kajian tentang utang itu ada kajian tersendiri untuk si kreditur, ada kajian tersendiri untuk debiturnya. Maka jangan dicampur aduk. Kalau si mustaqrid, si pihak yang menjadi posisi debitur akan berutang, maka hukumnya mubah. Dan kita tidak boleh mengatakan, itu utang itu tercela loh ya. Enggak. Waqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu istaqrot. Nabi itu utang gitu loh. Nabi itu berutang. Sehingga kalau itu perbuatan yang hina, itu perbuatan yang tercela, tidak baik, enggak mungkin Nabi melakukan. Sehingga itu ketika Nabi melakukan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang mubah. Wa zahiru kalamil fuqaha annahu mubahun mutlaqan. Kalau kita perhatikan, itu fuqaha memberikan statement mubah secara mutlak. Akan tetapi, beliau memberikan komentar di sini, wayam bagi an yukol, tapi rasanya yang lebih pas, kata beliau, innahu mubahun liman lahu wafa. Nah, perhatikan. Mubah bagi mereka yang mampu bayar. Mubah, ini tidak mutlak dia, bagi yang mampu bayar. Kamu mampu bayar enggak? Oke, kalau mampu enggak apa-apa. Silakan berutang, ya. Walaupun fuqaha ada yang mengatakan mutlak, tapi ini komentar dari Syekh Utsaimin, mubah itu sepatutnya bagi mereka yang mampu. Wa amma man laisa lahu wafa fa in aqal ahwa lihi al-karaha. Kalau memang dia enggak mampu, itu minimal berubah status jadi makruh. Makanya kalau ada orang tidak mampu, kemudian berutang, minimal makruh. Kalaupun tidak sampai haram. Gitu ya. Apalagi ada orang utang dengan niat yang tidak bagus. Tidak mau bayar dan yang lain. Apa dalil atau argumen yang beliau pakai? Beliau begini bilangnya. Nabi SAW itu tidak memberikan saran kepada orang yang pengen nikah. Ini ada kasus ya. Ada jomblo pengen nikah. Tapi kemudian dia bilang, laisa indi syai. Nabi, saya itu tidak punya apa-apa, kata dia. Untuk mahar itu tidak punya uang dia. Apakah Nabi menyarankan cari yang punya uang yang bisa ngutangin, kamu utang sama dia? Nabi tidak jadikan itu solusi ternyata. Karena Nabi tahu dia tidak mampu gitu. Kamu aja tidak mampu gitu. Maka Nabi tidak mengarahkan dia untuk berutang. Lalu apa yang dilakukan? Bal zawwajahu bima ma'ahu minal Qur'an. Nabi tanya, kamu punya hafalan Qur'an, bisa ngajarin Al-Qur'an? Bisa, ya sudah. Kamu nikah, maharnya adalah ngajarin Qur'an. Jadi mahar. Nah, ini nanti bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau nikah, gak punya modal. maka lihat dirinya masing-masing punya skill apa gitu ya. Punya keahlian apa yang itu bisa dia jual, yang itu bisa punya nilai ekonomi. Oke, saya nikah boleh enggak? Maharnya adalah gitu ya. Saya ngajarin ini. Gitu. Itu kalau kondisinya darurat. Tapi kalau enggak mau ditolak di untuk memperbesar peluang diterima, ya konversi dulu saja skill itu menjadi uang gitu ya. Jadi, saya bisanya ngajarin buat sesuatu ini. Oke, bayar jasa saya ajarin kamu, nanti terjadi transaksi jual beli jasa. Tapi kembali ke sini, Nabi justru mengisyaratkan atau memberikan saran kepada orang ini, ya kamu jangan utang gitu ya. Fadalla hadza ala annahu yanbaghi lil insan. Orang itu semestinya, kata beliau, kalau memang dia punya solusi lain, cara lain supaya tidak berutang, maka sepatutnya dia tidak berutang. Ala yaktarid. Ini benar-benar kayak udah enggak ada jalan lain sudah. Ya sudah gitu ya. Wa hadza min husni tarbiyah. Ini bentuk tarbiyah atau pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, kepada para sahabat. Li'annal insan. Nah, ini hikmahnya atau poinnya. Seseorang itu idza awada nafsahul iktirat. Ketika dia sudah kebiasaan gitu. Apa-apa dikit-dikit butuh utang. Butuh ini utang. Butuh apa utang. Aslinya gak darurat itu sebenarnya. Pengen ini utang. Pengen ini utang gitu ya. Sehingga jadi habit dia. Jadi kebiasaan. Iza awada nafsahu al-iktirat. Maka akan sahul al-iktirat alaih. Dia akan jadi gampang untuk utang. Makanya perhatikan ya. Kalau ada orang-orang yang dikit-dikit utang. Dikit-dikit utang. Kayak gak sabaran pengen ini utang, utang, utang. Jadi dia kebiasaan. Nah, ini kata beliau, sarat amwalun nas allati fi aidihim ka'annaha mal indah. Orang kalau udah kebiasaan seperti itu, begitu ngelihat orang lain punya harta, dia akan memandang bahwa harta yang ada di tangan orang milik dia. Kenapa ya kebiasaan ngutang? Wala yahummuhu an yaqtaridah. Ya sudah, dia gak malu, gak gengsi. Dia akan cari-cari alasan, tolonglah saya diutangin, di apa, dibantu gini-gini gitu ya. Dan dia gak peduli, yang penting dapat uang itu. Falihada yang bagi lil insan ala yaqtarid illa li amrin labudda min. Makanya, walaupun tadi dinyatakan mubah, sepatutnya seseorang itu tidak bermudah-mudahan untuk berutang. Kecuali memang benar-benar dia butuh sekali untuk utang. Baru dia berutang. Apalagi nanti darurat. Hada ingka zakana lahu wafa. Itu pun perhatikan. Kamu mampu bayar enggak? Gitu loh. Makanya seringkali orang yang terlilit utang. Yang terlilit utang itu. Sebabnya bukan karena kondisi dia susah. Enggak. Bukan karena memang dia darurat. Mungkin ada yang terlilit utang karena memang kondisinya darurat, kondisinya susah. Tapi seringkali dan kebanyakan, orang itu yang terlilit utang dan seterusnya itu untuk hal-hal yang sifatnya sekunder, hal-hal yang sifatnya tersier. Ya, beli barang-barang mewah, kemudian hal-hal yang sebenarnya dia belum mampu untuk beli. Tapi dia kemudian pengen dan kemudian menuruti, akhirnya sudah dipaksakan utang. Akhirnya apa? Tidak bisa bayar, terlilit. Maka itu poin penting bagi para debitur. Ya. Amma idzalam yakun lahu wafa fa inna aqall ahwali al-karaha wa rubbama naqul bitahrim. Bahkan bisa sampai kita bilang haram kalau kamu tidak mampu bayar. Wa fi hadhil hal yajib alaihi. Nah, kalau memang dia butuh dan kondisinya darurat, benar-benar untuk sesuatu yang genting, sesuatu yang memang enggak punya solusi lain. Tapi dia juga tidak mampu bayar. Maka kata beliau, yajib alaihi. Dia punya kewajiban menjelaskan kepada si mukrit. Dia bilang sama si calon kreditur dia. Pak, saya kondisinya darurat. Kondisi saya seperti ini. Butuh keadaannya genting untuk pengobatan, operasi, apapun itu. Sampaikan. Tapi pak, saya tidak punya apa-apa. Penghasilan saya sekian, pemasukan sekian, saya tidak punya harta berharga dan yang lain. Boleh tidak saya dikasih utangan? Dan saya akan tetap berusaha untuk membayar. Tapi kondisi saya itu begini. Kalau Bapak mengizinkan saya berterima kasih dan akan berusaha bayar, kalau enggak, saya akan coba cari yang lain. Artinya dia sampaikan kondisi dia apa adanya, sehingga orang tadi pada saat ngasih, dia akan tahu, oh iya, orang ini bisa saja bayar tapi enggak bisa diharap cepat. Jangan sampai malah dia sudah kondisi darurat, lalu kemudian dia berbohong, ya dia kemudian buat janji-janji dan seterusnya. Agar apa? Agar si mukridnya ala basiroh, benar-benar sadar 100% kondisi calon debitur yang dia mau kasih piutang tadi. Walakin idza qala qa'il al-wali ala malil yatim hal yandub lahu an yukrid. Nah, bagaimana dengan walinya anak yatim? Jadi misalkan ada seseorang, dia menjadi wali terhadap anak yatim, disuruh ngelola hartanya sampai anak ini nanti balik bisa ngelola harta sendiri. Apakah posisinya wali anak yatim itu juga sunnah, dianjurkan bagi dia untuk memberikan piutang? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati, ya. Jangan kalian berikan perlakuan pada harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan tindakan, kecuali dengan perlakuan yang ahsan, yang terbaik, yang paling besar maslahatnya. Lakin law kana ikraduhu min maslahatihi fahuna yakunul ikrad mustahabban min wajhain. Nah, kecuali nanti ada kondisi tertentu, kalau dia kasihkan uang itu sebagai piutang, ini akan lebih besar maslahatnya untuk harta anak yatim, melindungi, lebih aman atau yang lainnya. Maka di situ dia dianjurkan. Yang pertama tadi berbuat baik, yang kedua adalah menjaga harta anak yatim menjadi lebih maksimal. Nah, itu kondisinya apa? Misalkan di kampung itu sedang musim penjarahan, ya, musim rampok, sedang tidak aman kampungnya dan seterusnya misalnya. Sehingga kalau dia kasih utangan kepada orang, dia terjamin harta itu. Kenapa? Ya, nanti kan kewajiban orang yang berutang yang harus mengembalikan. Lalu kemudian zakar al-mu'alif rahimahullah dhabita ma yasihu qardu faqal. Beliau menyebutkan di sini indikator atau kriteria apa yang bisa dijadikan sebagai objek utang. Nah, beliau memberikan satu kaidah di sini, wa mayasihu bai'uhu sahha qarduh. Apapun yang sah untuk diperjualbelikan, maka sah untuk dijadikan objek utang piutang. Jadi perhatikan kembalinya kepada jual beli. Ingat, barang-barang apa saja yang bisa diperjualbelikan, maka berarti itu barang bisa dijadikan objek utang piutang. Nah, di sini beliau memberikan faedah bahasa Arab, ma huna yajuz an yakuna isman mausulan. Ma itu nanti kalau kita i'rab, i'rab itu apa ya? Menjelaskan kedudukan satu kata di dalam kalimat. Atau kata ini di dalam kalimat sebagai apa gitu. Nah, ma ini di sini bisa dia berfungsi sebagai isim mausul untuk kata hubung yang bermakna allazi. Jadi nanti berarti wa mayasihu bai'uhu sahaqardu wallazi yasihu bai'uhu sahaqardu. Nah, lalu kemudian wa ujib bima yusbih jawab syart. Ini dijawab nanti dengan sesuatu yang memiliki serupa seperti jawab syart, karena isi mausul itu yusbih, ya, menyerupai syart secara umum. Di antara contoh yang masyhur, allazi ya'tini falahu dirham. Siapapun yang datang ke tempat saya atau datang kepada saya, maka dia berhak mendapatkan uang. Ini berarti seperti kita bilang man ya'tini falahu dirham. Jadi sekali lagi, ini faedah bahasa Arab yang beliau berikan, sehingga kalau mungkin ada istilah yang asing bagi kita, kurang familiar, terutama yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, ya sudah, tidak apa-apa, ini di skip saja. Tapi ini faedah yang beliau coba sampaikan. Dan bisa juga ma tadi adalah isim syart. Jadi fi'lu syartnya adalah yasihha ala annaha majzuma. Lalu kemudian di sini kan mayasihu ya, kalau dia isim syart nanti jadi fi'il syartnya yasiha majzum. Nah itu faedahnya. Tapi intinya dhabit ataupun standar ya, ataupun kaidah yang diberikan adalah kullu ma sahha bai'uhu sahha qarduh. Semua yang sah untuk diperjualbelikan maka sah untuk dijadikan objek utang. Nah, wa kullu ma la yasih bai'uhu la yasih qarduhu. Kebalikannya, kalau tidak sah untuk diperjualbelikan maka tidak sah dijadikan objek utang piutang. Apa contohnya? Nah, ini beliau memberikan beberapa contoh dan ini akan mengingatkan kita kembali dengan pembahasan jual beli sebelumnya. Anjing misalkan, boleh enggak utang piutang anjing? Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Ya karena anjing enggak boleh diperjualbelikan, ya. Layak sih kortu. Apalagi bangkai, boleh enggak utang piutang bangkai? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak sah memperjualbelikan bangkai. Itu kaidahnya. Jadi gampang untuk kita mengenali ini kira-kira boleh enggak diutangkan barangnya. Ya, lihat saja barangnya boleh dijual enggak gitu. Li'annahu la yasi bai'uha wal marhun. Contohnya lagi adalah barang gadai. Boleh enggak barang gadai dijadikan piutang? Enggak boleh karena dia enggak bisa diperjualbelikan. Sudah terikat dengan hak si penerima gadai. Barang wakaf boleh dijadikan utang piutang? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa diperjualbelikan. Tidak sah untuk diperjualbelikan. Wahalu majarra dan begitu seterusnya. Wadhahiru kalamil mu'allif fi qawlihi wa mayasihu bai'uhu yasih qardul manafi. Nah, di sini kembali yang tadi di awal sempat disinggung, boleh tidak mengutangi atau memberikan piutang berupa manfaat atau jasa? Nah, kalau dikembalikan kepada kaidah, boleh enggak jual beli jasa? Boleh enggak jual beli manfaat? Oh, boleh. Ya sudah. Berarti boleh bagi kita untuk menjadikan manfaat atau jasa sebagai objek utang piutang. Nah, seperti apa manfaat jalan dan yang lainnya? Apa, tapi kalau mazhab itu mengatakan tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Syekhul Islam itu memilih boleh. Seperti misalnya seseorang mengatakan, tolonglah saya diutangin tenaga. Tolong saya diutangin tenaga. Jadi A bilang sama si B, B, besok itu saya mau panen padi dan saya butuh tenaga. Bisa enggak? Kamu utangin tenaga kamu. Atau kalau bahasa masyarakat itu kan enggak bilang utang ya, tapi kayak tolonglah saya dibantu besok buat panen padi. Nanti waktu giliran kamu panen, ya saya akan bantu kamu. Nah, ini adalah sesuatu yang sah untuk dilakukan. Kenapa? Yang pertama, hukum asal muamalat itu mubah. Ini kaidahnya. Hukum asal muamalat mubah. Yang kedua, kembali kepada kaidah tadi, manfaat atau jasa itu boleh dilakukan transaksi komersil, ditukar, diperjualbelikan. Nah, pada saat boleh diperjualbelikan berarti boleh dijadikan objek utang piutang. Seperti apa misalkan, kamu kerja di sini nanti dibayar upahnya sekian-sekian gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang sah, transaksinya sah. Orang menjual tenaganya, menjual waktunya, menjual pikirannya untuk mendapatkan imbalan, bayaran. Nah, sama berarti kalau gitu. Kamu bantu saya 2 hari panen padi saya. Besok saya gantian bantu kamu panen 2 hari gitu. Al-ikhtilaf al-yasir la yadur. Ya mungkin alasan yang mengatakan tidak sah adalah karena beda kan jasanya. Tenaganya beda kepakainya. Oke, iya memang dia beda. Tapi kadarnya sedikit, tidak begitu banyak. Sehingga itu tidak ngefek, tidak masalah. Karena kalau dia perbedaannya banyak tentu mereka tidak ridho, tidak mau gitu ya. Satu misalkan diminta ngajak panen padi, satu lagi misalkan diminta tenaganya apa ya. Apa yang lebih ringan atau lebih berat dari panen padi misalkan. Ya, yang di sini 2 hari, di sana 3 hari. Kalau selisih gitu orang kan enggak mau gitu ya. Maka ini jadi catatan, beliau menguatkan berarti boleh untuk utang piutang berupa jasa. Illa bani Adam. Nah, tadi kan ada kaidah semua yang sah untuk diperjualbelikan maka sah untuk dijadikan objek utang piutang. Kecuali bani Adam. Bani Adam itu manusia, maksudnya adalah budak ya. Wayakni bizalikal mamalik. Budak itu boleh diperjualbelikan tapi tidak boleh untuk dijadikan utang piutang. Yang pertama alasannya adalah lam tajril adah bizalik. Gak ada kebiasaan gitu. Orang gak biasa. Saya utang budak kamu ya. Nanti tak ganti budak yang lain. Itu enggak, orang enggak biasa melakukan itu gitu ya. Itu argumen pertama. Yang kemudian yang kedua adalah ini termasuk perbuatan izlalil muslim, merendahkan kehormatan kaum muslimin. Kan budak itu ada yang muslim juga gitu. Kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga, yukhsha minal fitnah, dikhawatirkan terjadi fitnah dan kerusakan. Lalu poin berikutnya, nanti ada orang pinjam budak wanita, lalu kemudian dia gauli, setelah itu dia kembalikan. Ini jadi masalah. Orang kan ketika dikembalikan budak dia, dia wajib terima. Nah, maka hal-hal yang semacam ini kemudian menjadikan para ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun sebagian ada yang berpendapat, sah. Kalau nanti budak laki-laki diutangkan kepada laki-laki. Sehingga aman dari perbuatan yang tidak jelas gitu. Perbuatan yang berpotensi menimbulkan sesuatu yang haram itu bisa dihindari. Atau perempuan di budak perempuan diutangkan kepada budak kepada orang merdeka perempuan ya. Tapi kalau kebalikannya tidak boleh. Ini beberapa poin terkait dengan budak. Ala kulli hal istisna al muallif bani Adam lahu wajhun fayuqal banu Adam yasi bai'uhum wala yasi qarduhum. Ini kaidah tadi karena biasanya kalau kaidah itu ada pengecualian dia. Walaupun memang boleh ya. Tadi kaidah dasarnya yang boleh dijual boleh diutangin. Tapi ada beberapa pengecualian. Amal hayawan ghair bani Adam, bagaimana dengan hewan seperti apa? Kuda, unta, sapi, keledai, gonam, ya, kambing, dan yang lain itu boleh diutangkan. Jadi kalau ada orang mau berutang kambing, silahkan. Dan Nabi SAW itu pernah utang unta yang dia remaja, masih lebih muda, lalu kemudian dibayar dengan yang lebih dewasa, yang lebih besar, lebih mahal, lebih bagus. Dan Nabi kemudian memberikan sabdanya, khairukum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik ketika membayar utang. Wa ala hadza yajuz lil insan idza nazala bihi dhaif. Sehingga kalau misalkan kita kedatangan tamu, kita enggak punya stok daging, boleh kita utang sama tetangga, Pak. Saya utang kambingnya dulu, Pak ya. Gitu. Saya utang kambing, ini ada tamu nanti tak bayar, tak ganti kambingnya. Nah, kemudian yumlak bi qabdih. Nah, ini apa yang dimiliki dengan di qabd tadi? Dhamir ya'ud 'alal muqrat, objek utangnya. Nah, objek utang itu berhak dimiliki oleh mustaqrid begitu dia terima. Dia terima jadi milik dia secara sempurna. Sehingga kalau dia sudah miliki berarti boleh diperjualbelikan dan boleh dia sewakan, boleh dia wakafkan, boleh dia gadaikan. Namanya dia sudah terima, dia sudah jadi pemilik. Silakan dia melakukan ya tasarruf fihi tasarruful mulk. Jadi silakan lakukan tindakan transaksi apapun sebagaimana seorang pemilik berhak memberikan perlakuan terhadap hartanya. Ya. Nah, fala yalzam tidak lazim atau tidak harus untuk mengembalikan raddu aini. Jadi kalau tadi dalam utang itu kita enggak harus mengembalikan zat yang kita ambil atau yang kita terima. Karena apa? Karena dia sudah memiliki barang itu dan kemudian tidak harus dia kembalikan zat barang yang dia terima tadi. Sehingga kalau misalnya gimana? Kalau si kreditur bilang sama debitur, "Eh, kamu tolong balikkan bayar utang kamu dengan barang yang sama ya, dengan yang kamu ambil dari saya. Kemarin kamu ngambil uang dari saya nomor serinya 123, maka besok kamu harus balikin uang 100 ribu dengan nomor seri 123. Maka yang seperti itu tidak wajib. Enggak wajib. Kenapa? Karena kewajibannya adalah memberikan ganti. Yang penting kan saya ganti 100 ribu. Terserah mau nomor serinya 345, 678, gitu. Enggak ada urusan. Tapi kalau kebetulan pas dia mau bayar utang, pas pula di dompet dia, ini tuh uang yang saya terima dari si A, nomor serinya 123. Nah ya sudah, dia kembalikan. Ini saya mau bayar utang ya. 100 ribu kan, ya ini. Kebetulan ini uangnya dengan nomor seri yang sama dengan uang yang dulu saya ambil dari kamu. Nah kalau dia lam tata gayar, artinya masih berfungsi barangnya dengan baik, gak ada perubahan, maka ya sudah, A harus terima. Gak boleh dia bilang, saya gak mau ya terima uang yang nomor serinya 123 ini. Loh, apa alasannya? Barangnya gak ada masalah, uangnya masih berfungsi gitu kan. Nah, kecuali nanti barangnya bermasalah. Nah, ini dia harus ganti dengan yang lain. Misalnya uang 100 ribu dengan nomor seri 123 tadi sudah sobek, bahkan sudah terbelah dua. Kadang ada orang itu ngelem ya, dilemnya pakai isolasi gitu kan. Nah, kadang ada yang sudah gak laku. Maka dia berhak minta ganti dengan nomor seri yang lain. Yasbut badal, yang menjadi kewajiban si debitur adalah penggantinya. Ini yang menjadi poin pentingnya. Jadi itu yang kita bisa bahas mungkin untuk sesi kali ini terkait dengan utang. Insya Allah nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya mengenai tempo waktu pembayaran utang, insyaallah ya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait utang piutang, silakan. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz, izin bertanya, apakah boleh membayar utang berupa utang jasa tapi karena tidak ada uang maka dibayar dengan tanah berupa lahan kebun seharga utang jasa tersebut, Ustaz? Baik. Utang dalam bentuk jasa dan kemudian bayarnya kebun. Ya. Jawabannya diperbolehkan. Tinggal nanti ini jasanya berapa harganya. Makanya sesuatu yang sifatnya qaimi ya, tidak ada misalnya gitu ya, tidak ada yang sama, dia dibayar dengan qimahnya atau nilainya. Berapa nilai jasa itu misalkan ya, 100 juta. 100 juta enggak ada uang ya sudah. Dia bayar kebun yang harganya 100 juta. Enggak masalah. Dan itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi dia enggak harus membayar dengan jasa yang sama. Ya. Kalau kemudian dia harus bayarnya tadi dalam bentuk uang, berarti kan dia tadi beli jasa, kemudian dia harus bayar toh dalam bentuk uang. Utangnya uang, kemudian dia bayar kebun. Sudah nih kebun saya nilainya sama dengan uang kamu, silahkan ya. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya, Ustaz, jika memberi pinjaman kepada orang yang sering memberikan pekerjaan kepada kita lalu dia mengembalikan dilebihkan secara ikhlas dan rela, apakah itu juga termasuk riba ya, Ustaz? Nah, ada utangan, makanya pinjam di sini dalam arti utang ya. Kalau ada utang, lalu kemudian kita dibayarnya lebih. Misalkan ngutangin 100, dibayar 110. Oke. Boleh nggak yang 10 ini? Jawabannya, pertama, tidak ada persyaratan di awal. Artinya pada saat ngutangin nggak ada persyaratan, kamu nanti bayarnya lebih ya dari 100. Kalau ada persyaratan di awal, riba dia. Nggak boleh. Yang kedua, tidak ada kebiasaan di masyarakat, tidak ada uruf adat istiadat di masyarakat yang mengharuskan debitur bayar lebih. Nah, kalau ada kebiasaan adat istiadat di masyarakat, kalau orang utang di kampung ini tuh ya mesti bayarnya lebih, gitu kan? Nah, maka kalau ada kebiasaan seperti itu disamakan dengan poin satu. Artinya berarti ada deal-dealan di awal, kesepakatan, memang dia tidak tertulis. Kesepakatannya dalam bentuk adat. Ini nggak boleh juga. Jadi ada misalkan di suatu kampung, ya pokoknya kalau kita utang itu ya bayarnya lebih. Nggak ada ceritanya kamu ngutang 100, bayar 100 itu nggak ada. Sehingga kalau ada orang nekat, utangnya dia utang 100, dibalikin 100, itu akan dicecar orang-orang satu kampung. Ya sama masyarakat, itu jangan pernah dikasih utangan lagi ya. Dia kalau ngutang itu cuman bayar pas-pasan, nggak mau dia bayar lebih. Nah ini berarti sudah menjadi adat. Maka yang seperti itu disamakan seperti poin satu. Lalu kemudian yang ketiga, ini murni inisiatif ya. Inisiatif dari siapa? Dari debitur. Debitur. Jadi ya emang dia pengen ngasih lebih. Nah itu diperbolehkan. Sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu utang unta yang nilainya lebih murah. Pada saat bayar dikasih sama Nabi bayar dengan unta yang lebih gede, lebih tua, lebih besar. Harganya lebih mahal. Udah pasti itu lebih. Harganya pasti lebih banyak. Dan karena dia tidak ada persyaratan, tidak ada kebiasaan, murni inisiatif dari si debitur, maka tidak ada masalah dan itu dianggap hibah bagi dia. Wallahu taala alam. Jadi bukan atas permintaan kreditur gitu ya. Kadang ada orang itu mintanya tapi nyindir-nyindir gitu kan. Maksudnya kamu tuh udah dibantu masa enggak terima kasih gitu ya. Udah dikasih utangan mbok ya tahu diri gitu-gitu. Nah, itu berarti si krediturnya minta, cuman bahasanya kadang ada dengan bahasa sindiran ya, dengan bahasa malu-malu dia gitu kan. Kok cuma 100 ya gitu kan dan seterusnya. Maka itu enggak boleh. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, jika ada seorang ayah info dari pihak orang luar merasa belum terbayar karena seorang ayah tersebut pernah menyuruh ngantar barang kepada sopir tersebut. Apakah sebagai seorang anak jika tidak mengetahuinya wajib membayarnya? Yakni mengganti uang sopir tersebut, Ustaz. Baik. Ayah punya utang. Ya, berutang kepada supir. Nah, kemudian supirnya bilang kepada anak, bapak kamu dulu minta saya nganter ini, nganter itu, tapi belum bayar. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, anak wajib bayar enggak? Gitu ya. Nah, secara prinsip enggak wajib. Kecuali supir datangkan bukti. Gitu ya. Datangkan bukti, mana buktinya pak? Kalau dulu bapak saya pernah nyuruh bapak dan belum dibayar gitu ya. Kejadiannya kapan, kondisinya seperti apa, mana buktinya gitu. Nah, cuman yang jadi kendala adalah kenapa si anak itu perlu minta bukti? Ya karena pada hukum asalnya seorang itu tidak ada beban ya. Tidak ada kewajiban bayar utang kecuali ada dalil bukti yang menunjukkan bahwa dia punya beban yang dia harus lunasi. Hukum asalnya kita terbebas dari tanggungan. Sehingga kalau kita nggak minta bukti, nanti semua orang akan klaim sembarangan, gitu ya. Bapak kamu dulu punya utang sama saya, bayar. Ya buktinya mana? Ya pokoknya pernah punya utang, bayar. Kan kacau nanti jadinya kalau setiap orang diberikan hak untuk klaim dan dia nggak mendatangkan bukti, gitu ya. Nah, cuman terkadang di dalam transaksi keseharian tidak semua orang itu ada hitam di atas putih. Ini jadi masalah, gitu ya. Nggak ada hitam di atas putih, apalagi kayak transaksi di antara ini pedagang kecil dan yang lain. Ya dia kadang cuma ngomong, Pak tolong nanti ini diantar Pak ya, nanti saya bayar, gitu kan. Nggak ada hitam di atas putihnya permintaan pembayaran dan yang lain, bukti invoice-nya nggak ada, gitu kan. Nah itu gimana? Ya kewajiban anak adalah melacak. Melacak benar nggak si bapak ini, si supir ini tadi, memang pernah ada hubungan dengan si ayah. Misalkan, oh memang iya ada riwayatnya, dia pernah kerja sama bapak ini, pernah ada usaha bareng, pernah ada ini. Oke, terus kapan kejadiannya Pak kira-kira waktu ini? Masuk akal enggak keterangan dia dan seterusnya? Nah, kalau berdasarkan indikator-indikator yang ada, maka ini indikasi mengarah kuat, orang ini jujur, maka bayar. Ya. Terlepas nanti dia berdosa, urusan dia, gitu ya. Tapi kita juga enggak boleh kemudian, kan kamu enggak bisa datang enggak bisa datangkan bukti. Ya, berarti saya enggak wajib. Karena memang ada hal-hal yang itu enggak ada invoice-nya dia. Ya sudah, kita minta informasi secukupnya. Bisa enggak informasi kamu itu dipertanggungjawabkan? Ya. Ada, dan ternyata memang valid, apalagi kita kenal sama supirnya gitu. Pernah ada hubungan dengan ayah, kemudian pernah kerja bisnis bareng. Indikatornya lengkap ini. Apalagi ada saksi misalkan gitu ya. Nah, jadi kalaupun enggak bisa minta invoice, pasti kan ada orang-orang yang kenal sama supir ini. Kamu, siapa yang kenal sama supir ini yang kemudian benar gak orang ini dulu pernah ada hubungan sama ayah dan seterusnya. Nah, kalau semua data-datanya cukup dan kita punya indikasi kuat, ini orang jujur gitu ya. Gak bohong, apalagi dia terbukti valid dan seterusnya, maka ya sudah kewajiban kita bayarkan. Terlepas nanti semua informasi direkayasa itu urusan dia gitu ya. Tapi kita membantu ayah kita untuk apa? Untuk melepaskan beban utang dia. Karena utang itu kalau belum dibayarkan, maka tidak selesai urusannya. Nanti di akhirat masih ditagih gitu ya. Kecuali orangnya mengikhlaskan. Kalau dia nagih kan berarti dia belum ikhlas, masih nuntut. Lebih baik kita yang nagih sama orang karena dibohongi kan gitu, daripada nanti orang itu nagih sama kita karena kita enggak bayarkan hak dia, gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk mencegah kita ditipu sama orang, ya lacak semua informasi dia, indikatornya secukupnya sampai kita ngerasa orang ini enggak berbohong, gitu ya. Lalu kalau terbukti dia jujur, ya sudah, dibayarkan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang kita bisa bahas pada sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.